Biasa cinta satu sapinta yang terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan tak kau beri. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, saya tak suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Yang hanya datang dan tinggal kalau rasa tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saya cinta coba kau pahami, saya bilang saya jaga sab hati. Tak mendua saya berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa saya cinta satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Bilang pada saya kalau rindu pasti saat ada jangan ragu, tetapi bukannya begitu. Kau mana marah sampai lupa waktu. Kau balas apa pesan? Jujur sesain kau mau bingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran. Kau pikir semua itu cuma jalan. Saya jauhi selingkuhan dan coba renungkan kembali. Saya perasa tumbuh dan saya mati. Kau masih jadi kekasih, jadi jangan takut saya kelain hati. Biasa saya cinta satu saya pinta, jaga hati biar saya makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, bagian janji kau tak coba biasa lupinda. Biasa saya cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau rasa sebilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Biasa saya cinta satu saya pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya.